Kapan dibolehkan orang yang berkurban untuk memotong rambut dan kuku? Di 10 Zulhijjah atau sewaktu hari hewan kurban akan disembelih? Jazakumullah khairan katsiran. Hai, bagi mereka, para ulama yang berpendapat demikian, untuk menahan kukunya dan sebagainya sejak dia masuk di 10 hari tadi sampai hewannya disembelih. Sampai kurbannya disembelih. Wallahu ta'ala alam.